demi mencari sebuah hadis. Maka dari sini kita mengambil sebuah pelajaran bahwasanya mulai dari lahir beliau sampai wafat beliau. Insyaallah ke depan kita akan mempelajari Muqaddimah Muslim ini bersama dengan mengambil syarah atau penjelasan dari Imam Nawawi. Kita baca. Kita ambil faedahnya. Apa gunanya kita mempelajari akan hadis dan sunnah sebenarnya kita mencernanya, kita ambil faedahnya, sehingga bisa kita pahami dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah kalau seandainya dalam perjalanan diperlukan. Sahihnya dan terhadap ilmu hadis. Ini ada sebuah buku sehingga ulama hadis rawi yang ada terjemahkan itu dalam sahih Imam Muslim mencantumkan dan memulai dengan alhamdulillah hanyalah disebabkan oleh hadis Abu Hurairah. Radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal kullu amri bilhamdi lillah fahuwa aqta. Urusan لا يبدأ Muhammad Abdurrahman bin Salim Al-Ambari. Taib. disebutkan, tetap hadisnya bisa diterima. Kenapa? Wa makna aqta, makna aqta yakni terpotong menurut kita ya, secara bahasanya qata'a potong, aqta lebih terpotong. Maknanya adalah qalilul barakah ya, perbuatan itu sedikit keberkahannya. Jadi maksudnya apa? Setiap perbuatan, setiap perkara dzubalin yang dia ada punya potensi perhatian kita, nah, yang tinggi ya, pekerjaan yang masuk hati gitulah. Yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, apa yang kita lakukan itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kadzalika ajzam, begitu juga dengan kata-kata ajzam, yang sebagaimana kita sebutkan ada riwayat fahuwa ajzam, maknanya ya sama, yaitu sama-sama qalilul barakah. Maka di sini kita garis bawahi, apapun yang kita miliki, apapun apapun yang akan kita kerjakan, hendaklah kita awali dengan memuji kepada Allah SWT. Ya, agar terdapat di dalamnya keberkahan. Baik. Kita lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah alhamdulillah. Alhamdulillah lafzul jalalah Allah. Ini adalah a'raful ma'arif, kata ulama. hal yang paling terkenal. Kalau itu dimakan dengan alam atau nama, dia adalah nama yang paling terkenal. Allah adalah nama bagi sang pencipta. Nama-nama yang lain adalah subhanahu wa ta'ala. Rahim, Ar-Raziq, Ar-Razzaq. Zal, Khalaq, dan seterusnya. Jalalah Allah. Dan malahan dia juga adalah sifat bagi alam itu adalah ismun lil makhlukat. Dia adalah nama. Nama bagi makhluk. Maka di dalam kitab Usul Salasah ketika menjelaskan kan ya alhamdulillah rabbil alamin, maka dikatakan kullu ma siwallah fa huwa alam, segala sesuatu selain dari Allah itu adalah alam. Karena yang ada itu hanya dua. Yang pertama Allah sang Khaliq. Yang kedua makhluk. Ya? Itu aja. Nah jadi al-alam itu adalah makhluk, nama dari makhluk-makhluk. Nama dari makhluk-makhluk semuanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Al'aqibah sesuatu yang terakhir. Atau kesudahan. Bahwasanya kesudahan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Apa kesudahannya? Hari akhir. Apa? apa di hari akhir-akhir? Adalah surga. Ribatulil. Selawat Allah kepada kita apa? Maghfirah, pengampunan. Ya, makna selawat Allah kepada kita adalah pengampunan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah itu dalam surat Al-Baqarah 157. Bahwa selawat itu bukanlah rahmat, tapi maknanya adalah maghfirah. Allah berfirman, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak SAW atau sad lam ain mim, tidak. Itu enggak benar. Ya, sad lam. Ya, sad lam ain mim itu enggak benar. Enggak ada artinya. Maka tulislah dengan sebabainya sallallahu alaihi biha, sallallahu alaihi wasallam. Dalam ungkapan di atas juga dikatakan Muhammad apa arti Muhammad? Imam Nawawi dia mengatakan sumya nabiyyuna Muhammad Muhammadan likathrati khisalihi Mahmudah. Dinamakan Nabi Muhammad itu sebagai Muhammad, dia orang yang terpuji. Qa'akad ميله تبياسي banyak yang baik ya. Kalau Mahmud apa artinya? Khataman Nabiyyi ala Rad al-Ahzab adalah penutup khatam. Kita punya stempel dalam buat surat. Stempel itu kapan? Di awal, di tengah, sebelum surat dibuat, bikin stempel dulu, di stempelin? Tidak. Mana yang dulu, tanda tangan atau stempel? Tangan dulu. Itu juga punya aturannya. Kalau sudah distempel, tidak ada lagi roba-roba gitu. Ya. Itu kalau bahasa Arabnya khatam. Tidak ada lagi stempel sudah. Khatam an-nabiyyin sudah dia penutup. Tidak ada lagi. Nabi setelahnya. Ya. Wa ala jami'il anbiya. Ya wal mursalin. Dan kepada para nabi lahu min nabi dia itu menyebut hamdalah alhamdulillah tolat radhiyallahu anhu ama alat Syafi'i dari Rasulullah kau juga disebut. Juga disebut. Ahwa syahadat. Syahadat. Syahadat. Faqala ta'ala sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56. innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah dari Allah. Jadi dalam surat kita selalu mendengar pada khutbah Jumat. Ya. Lalu dibacakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu ayat itu apa itu? Apakah rukun dari ada khutbah? Tidak rukun dari khutbah. Dia hanyalah sebagai argumentasi bahwasanya ya, anjuran kita untuk bersalawat. Karena Allah telah bersalawat, malaikat telah bersalawat, Allah memerintahkan kepada kita agar kita bersalawat dan bersalam kepada Nabi. Makanya kalau kita dengar, cermat mendengarkan khutbah bahasa Arab, di penghujung dibilang ala wa sallu ala nabiyikum kama bada Allahu bihi nafsahu, ya, tidaklah kata ketahuilah bahwasanya bersalawatlah kalian kepada nabi kalian sebagaimana Allah telah memulai sendiri bersalawat kepada Nabi Muhammad, yakni haitsu qal, ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya apa? Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kepadanya dan bersalamlah. Baik. Berarti kita diperintahkan kedua-duanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi. Baik. Fa kana yanbaghi an yaqul wa sallallahu wa sallam ala Muhammad. Ya. Sepantasnya Imam Muslim mengucapkan seperti itu. Sallallahu sallallahu wa sallama ala Muhammad. Ya Allah bersekepada kusana ja'at ruhu di fi mungkin akhir wala alim Muhammad Nawawi assalam salat Nabi tasyahud. Kita bersalam kepada ya. Alaika ayyuha salamun alaikum radhiyallahu anhu. Karena itu, ya Rasulullah, bagaimana kami ya, tisai faidah iltakan dan makruh wa'ala jami'il anbiya'i wal mursalin, yaitu ungkapannya bersalawat kepada para nabi, seluruh nabi dan para rasul. Apa bentuk kritisannya? Fayuqal idza dzukira al anbiya' la yabqa li dhikri al mursalina wajhun li dukhulin fi anbiya. Kalau nama nabi tetap, kalau seandainya nabi sudah disebut, maka tidak tersisa lagi untuk penyebut, tidak tersisa lagi sisi pemanfaatan menyebutkan para rasul, karena rasul sudah masuk dia ke dalam sisi nabi. Nabi itu siapa? Ulama mengatakan man uhiya ilaihi walam yu'mar bitablighihi. Orang yang diberikan wahyu